Thank you.

sandiwara. Dua puluh lima tahun aku di perantauan, mengapa kau tega di desa diam-diam kau nikah.

Tak kembali, tak jauh-jauh aku datang demi engkau yang ku sayang. Masih adakah sisa cinta di hati?